الحديث في كتاب الله وخير الحديث في محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan kurnia-Nya kepada kita selama ini, atas kesihatan badan dan juga kelapangan masa, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mencari dan mendalami akan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan untuk kita. Bagaimana yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, niscaya Allah SWT akan memberikannya kefahaman di dalam agama. Dan telah kita terangkan bahawa kefahaman di dalam agama adalah dengan menuntut ilmunya daripada ahli-ahlinya. Dan alhamdulillah telah kita bahaskan ayat-ayat pada pelajaran lepas daripada surah Al-Baqarah berkenaan dengan keadaan orang-orang yang ta'asub, orang-orang musyrikin, orang yang enggan tunduk dan patuh kepada wahyu yang hak daripada Allah SWT melalui Rasulnya, di mana apabila Allah ataupun Nabi SAW mengajak mereka kepada kebenaran, mereka enggan. Lalu mereka mengatakan, bahkan kami hanya akan mengikut apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Balnattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Dan Allah SWT telah menolak akan hujah mereka itu yang mengatakan, apakah tidak mereka tahu bahawa perbuatan demikian itu tidak sepatutnya mereka lakukan, sedangkan abak ataupun nenek moyang mereka itu menurut ataupun melakukan perkara yang mereka tidak ketahui sesuatu apa pun tentangnya. Mereka tidak faham sesuatu apa pun tentang yang dilakukannya. La ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, dan mereka tidak mendapat apa-apa petunjuk pun di dalam apa yang mereka kerjakan. Jadi demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menghendik orang-orang yang mengikut membabi buta akan nenek moyang mereka, ketua-ketua mereka dan seumpamanya. Kemudian kita teruskan pada ayat yang berikutnya dalam kitab terjemahan muka surat 258, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa'a summun bukmun 'umyun fahum la ya'qilun. Maksudnya, dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menerangkan perumpamaan orang-orang kafir yang telah disebutkan sebahagian sifat mereka, iaitu ta'asub, buta. Dan perumpamaan wa mathalul ladzina kafaru, ya, ini perumpamaan orang-orang kafir itu, apa perumpamaannya yang Allah berikan? Kamatsalil ladzi yan'iqu, adalah seperti seorang pengembala yan'iqu, yang memanggil binatang-binatang ternakannya yang digembalakannya, yang mana binatang-binatang tersebut la yasma'u, tidak mendengar, illa melainkan du'aan, iaitu panggilan, doaan, panggilan nama mereka. Wanidaan, dan mereka juga tidak mendengar melainkan panggilan-panggilan, suara-suara panggilan umum saja. Dan summun bukmun, mereka-mereka ini adalah summun, orang-orang yang tidak mendengar, yang ini orang yang pekak. Bukmun, yang tidak boleh berkata-kata, bisu. Umyun, dan tidak boleh melihat, buta. Fahum la ya'qilun, dan oleh kerana itu mereka ni orang-orang yang tidak mengerti, tidak berakal. Jadi kata Allah SWT, kita kalau menyeru mereka, samalah seperti orang yang menyeru binatang-binatang ternakan yang memang tidak mempunyai akal dan kefahaman. Tapi yang dia tahu adalah bila dia dengar suara bunyi namanya dipanggil, Kalau kita ada nama, kita ada nama kan, apa ni lembu tu, ha, dah pelihara dia dah berapa tahun, kita panggil nama dia, dia akan apa? Dia akan datang. Ataupun kadang-kadang ada beberapa ekor apa ni binatang ternakan, kita panggil aja, wahai lembu-lembu, kita panggil lah apa-apa suara pun, kita whistle ke, kita tepuk tangan ke, ataupun apa suara juga, mereka datang juga. Tapi apakah mereka datang itu kerana mereka faham bahawa kita panggil mereka dan untuk apa kita panggil mereka? Tujuan kita panggil mereka? Tak. Mungkin kita panggil dia sebab apa? Ni dah masuk area haji, belakang kita apa? Sembunyikan barang ataupun kita bawa barang pun, dia tak tahu. Tapi dia cuma apa? Dia cuma dengar suara dia, suara namanya dipanggil ataupun suara yang familiar dia. Kemudian dia datang. Lepas tu dia kena ikat, dia kena sembelih. Kalau dia faham, kalau dia faham, kalau dia melihat, kalau dia pandai, tentu sekali dia tak akan datang kalau apa ni orang dah bawa barang panggil dia. Jadi ni perumpamaan orang-orang kafir. Mereka ni mempunyai pendengaran sama macam seperti binatang-binatang haiwan bahaim ni. Tetapi apa yang mereka dengar itu bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi mereka? Tentu sekali tidak. Mereka mendengar perkara yang tidak memberi manfaat, iaitu perkara-perkara yang yang bukan kebenaran. Sebab apa? Mereka tidak boleh faham. Kalau mereka dengar pun kebenaran, mereka tak faham. Jadi pendengaran seperti ini seperti tidak ada pendengaran. Jadi sebab itu Allah SWT sebutkan selepas itu Summun, iaitu mereka pekak. Jadi walaupun mereka sebenarnya dengar, Allah SWT sebutkan tadi, mereka dengar lah yasma'u illa du'aan. Jadi mereka mendengar doa. Yang ini nama mereka dipanggil. Bukan tak dengar, tapi tetap Allah SWT nafikan pendengaran tersebut. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang apa ni kita katakan nilai pendengaran yang diiktiraf oleh syariat, oleh agama Allah SWT adalah pendengaran yang mempunyai kefahaman, pendengaran yang mendapat memanfaatkan seseorang itu. Dan begitu juga mereka dengan nida. Nida ni lebih umum daripada doa. Apa juga kita katakan suara yang memanggil, itu pun dia dengar. Sebab itu bila kita hon, kadang-kadang dia dah baring ke dekat tengah jalan, kat Terengganu ke kat mana, mana dia dengar, bukan dia tak dengar, tapi tak faham hon dia untuk apa. Ataupun dia tak kuasa ke dan sebagainya. Demikianlah. Jadi ini adalah keadaan binatang. Jadi orang kafir seperti binatang, cakap macam mana pun, ini kebenaran, ini wahyu, bawa bukti, bawa tanda-tanda kebesaran Allah SWT, dia tetap tak mau dengar. Dia kata dia ikut apa? Mak bapak dia buat gini, mak bapak dia buat majlis gini, datuk nenek moyang dia buat majlis gini, sedekahkan apa ni pahala orang baca Quran ataupun baca Yasin ataupun tahlil dan sebagainya. Kenapa buat gini? Kita dah kata kan, ini mesti ada dalil. Tak ada dalil, tak boleh buat. Dia kata kita, dia dengar tapi dia apa? Dia tak faham. Jadi ini contohlah, sama ada orang yang membuat kesyirikan mengikut dan mentaklid buta nenek moyang mereka atau ketua-ketua mereka membabi buta, ataupun yang membuat bid'ah, sama saja. Sama saja. Adapun orang yang buat maksiat berbeza. Sebab orang yang buat maksiat sebenarnya dia tahu bahawa yang dia buat tu maksiat. Takkan dia tak tahu yang dia buat tu maksiat, tapi dia degil. Dia faham tapi dia degil. Itu cerita lain lah. Jadi yang penting Allah SWT nafikan daripada mereka panca indera mereka yang utama, iaitu pendengaran, somon dan bukmon. Mereka tidak berkata-kata, kata Allah SWT. Sedangkan kita tahu orang-orang kafir, musyrikin ni berkata-kata. Tapi oleh kerana mereka tidak berkata-kata dengan kebenaran, maka dinafikan kebolehan berkata-kata, panca indera berkata-kata daripada mereka. Omion, satu lagi panca indera nafikan oleh Allah SWT, mereka melihat tapi mereka tak melihat dengan kebenaran. Mereka tidak melihat kebenaran dan faham akan apa yang mereka lihat tersebut. Apa yang berlaku sekeliling mereka, mereka tak nampak. Baik, mereka tak nampak akan berlaku pada dirinya sendiri, walaupun telah orang beritahu kan kepada mereka. Maka mereka yang Allah nafikan penglihatan daripada mereka. Dan oleh kerana itu Allah SWT kata fahum la ya'qilun. Fa di sini maka sebab, kerana itulah mereka orang-orang yang tidak berakal. Sebab akal ini ada dua macam. Takkan kita tahulah ini banyak ini sedikit. Akal kita boleh apa ni boleh mengerti. Kita boleh membezakan antara satu dan yang lainnya. Tetapi akal yang lagi satu adalah akal rusyd, yakni akal yang dapat menghalang tuan punya akal itu daripada perkara-perkara yang membinasakannya. Akal yang dapat menjaga yang mempunyai akal itu sehingga kan dia dapat mencari perkara yang mendapat nikmat untuk diri. Sebab tu akal itu dinamakan akal sebab dia adalah tali yang mengikat akal, etal, tali yang mengikat binatang-binatang, unta dan sebagainya supaya dia tak terlepas lari. Baik. Dan ada lagi satu kalimat untuk akal iaitu hijr. Hijr juga sama, dia adalah perkara yang menahan. Jadi orang yang dapat menahan dirinya itulah orang yang berakal. Jadi bukan orang yang setakat pandai kira-kira buat formula itu dan ini, bila jawab dalam kuis cepat aja, diri pun tak lupa, itu bukan orang yang berakal. Itu yang dia hafal lah, ada hafal Quran ke hadis ke. Ada orang kata buat apa ni, kita pula buat inilah, kita jangan lupa lirik, tapi lirik kita apa? Quran. Allah Allah, apa pendapat awak? Itu maknanya kita masih ikut orang sebenarnya. Baik, balik kepada makna ayat ini, kita baca, sebab kita akan pergi pada ayat berikutnya. Makna ayat secara umum, ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya tentang sikap taklid dan orang-orang yang bertaklid dan tidak menggunakan perasaan dan akal mereka. Mereka melakukan segala apa yang diucapkan oleh para pemimpin mereka dan menerapkan segala apa yang diperintahkan kepada mereka dengan penuh kepasrahan. Terima saja. Yang cakap itu ketua-ketua agama, ketua-ketua negara, ketua kaum dan sebagainya, mereka terima saja. Mereka tidak mengerti apa yang mereka kerjakan, namun mereka tidak meninggalkannya juga. Dalam ayat ini, keadaan mereka itu digambarkan dengan perumpamaan yang sangat aneh dan menakjubkan, iaitu mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal mereka dan selalu mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan kepada mereka, sehingga sikap mereka itu dapat diumpamakan seperti seekor kambing yang selalu menuruti perintah pengembalanya. Setiap kali sang pengembala memanggilnya, ia akan selalu datang kepada, meskipun sang pengembala memanggilnya untuk disembelih. Begitu juga sekiranya sang pengembala memanggilnya meskipun dari jarak yang jauh, dia akan datang kepada. Ia tidak mengerti kenapa ia dipanggil. Ia tidak mendengar dan tidak mengerti maksud dari panggilan itu, kecuali sekadar suara yang dia tiru dan ikuti tanpa adanya dalil. Adapun firman Allah Ta'ala, wa matalul ladina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir, yakni kejumudan dan taklid mereka kepada bapa-bapa mereka dalam hal kemusyrikan dan kesesatan mereka itu seperti seekor domba yang selalu datang ketika dipanggil pengembala. Jika dipanggil baik dari jarak dekat maupun jauh, selagi mendengar suaranya ia akan datang meskipun tidak tahu kenapa ia dipanggil. Jadi biasanya dia dipanggil, orang ingatkan orang nak kasih dia makan lah. Itu biasa kalau binatang yang dia kita punya pengalaman, dia cuma nak apa ni, dia nampak kita je, dia nak kita kasih dia makan, itu je. Okay. Jadi jika dia dipanggil, dia tidak tahu kenapa dia dipanggil kerana tidak berfungsinya akal fikirannya. Ini merupakan perumpamaan yang sangat tepat bagi setiap orang yang mengajak orang-orang kafir atau orang-orang yang sesat kepada jalan keimanan dan hidayat. Maka dia bersama dengan orang yang mengajak mereka dari kekufuran, orang-orang yang bertaklid dan kesesatan, seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka dari itu mereka tidak mengerti. Baik, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 171 ini, pertama, memberi petunjuk untuk para da'i ketika mereka menghadapi para pentaklid dari ahli syirik dan kesesatan. Jadi inilah, kalau kita dah baca ayat ni, dah faham ayat ni apa tafsirannya, kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang yang taklid buta, faham kalau teruskan, maknanya kita sama macam pengembala dengan apa? Dengan binatang ternakan. Dia tak akan ikut, dia tak faham. Dan kedua, haram hukumnya bertaklid kepada ahli hawa nafsu dan bid'ah. Sebab bila mereka kita lakukan demikian, maka kita tak akan dengar lagi, kita tak akan nampak, tak akan berkata yang benar. Itu bahayanya kita ikut saja orang-orang yang menggunakan hawa nafsunya dalam agama dan melakukan bid'ah. Yang ketiga, kewajipan mencari ilmu dan pengetahuan sehingga seseorang mukmin tidak berbuat atau meninggalkan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu. Jadi bila kita belajar, maka kita akan faham apa pasal kita buat sesuatu perkataan dan apa pasal kita tak buat sesuatu perbuatan yang orang lain buat. Pasal ada ilmu. Kenapa kita buat ni? Kita tahulah pasal ada dalil-dalil. Kenapa tak buat ni? Kita tahu ada dalil-dalil yang melarang. Jadi kita tak mahu juga tak lakukan perkara-perkara bid'ah dengan tanpa bukti. Kita pun main ikut-ikut juga. Jadi kita nak ilmu. Ilmu tu cahaya. Dan dia akan memberikan keyakinan dalam hati kita dan kita tak ada was-was. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuk kamu furqanan. Ya, ini yang dapat membezakan antara yang kebenaran dengan kebatilan. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tidak mengikuti, tidak beriktibar kecuali kepada ahli ilmu, ulama dan ahli pengetahuan dalam masalah agama, kerana mengikuti orang-orang yang bodoh merupakan taklid. Kita kena kenal orang-orang yang punya ilmu ini dan kita ikut dia, tak apa. Adapun selain daripada mereka, tidak. Kita pindah kepada ayat berikutnya. Iaitu ayat 172 hingga 173. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaykumul maytata wad-dama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighayrillah. فَمَنْ يَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini Allah SWT berpindah daripada perbicaraan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang bertaklid buta dan degil, tidak mau mengikut akan kebenaran. Allah menerangkan tentang Allah memanggil orang-orang yang beriman, dan Allah SWT khususkan perintah setelah itu kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Kerana orang yang berimanlah yang berhak ditujukan kepada mereka khitab ini ataupun perintah ini. Menunjukkan kelebihan iman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makan daripada apa-apa yang baik yang kami berikan kepada kamu. Jadi di sini Allah SWT kata makanlah. Ini daripada sudut bahasa maknanya perintah, makanlah. Dan kalau daripada sudut asal perintah, apa pula makna asal perintah? Wajib. Apa hukumnya? Wajib, bukan sunat. Jadi makanlah daripada yang baik-baik yang kami berikan rezeki daripada kamu untuk kamu. Tetapi kita telah terangkan ayat yang serupa seperti ini dalam ayat yang sebelum ini, bahawa dalam konteks ini, perintah ini kita tak jadikan perintah yang menunjukkan kepada wajib. Kerana ayat ini diturunkan dalam konteks mengingatkan, menyebutkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atas hamba-hambanya. Allah semalam nak terangkan tentang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka Allah kata makanlah. Ini telah kita terangkan sebelum ini. Makanlah daripada thayyibat. Sekali lagi, telah kita terangkan tentang makna thayyibat, iaitu yang baik-baik, yang lazat-lazat, yang bermanfaat. Itu makna thayyibat. Dan thayyibat itu kalau dalam ayat ini merangkumi sama ada dia baik daripada sudut zatnya ataupun baik daripada sudut kasabnya, cara kita mendapatkan makanan ini, cara kita dapatkan rezeki ini. Sebab dalam ayat sebelum ini diterangkan tentang halalan thayyiban, jadi makanlah daripada rezeki yang halal dan thayyib. Kita terangkan halal maknanya diizinkan daripada cara sudut cara kita mendapatkan rezeki tersebut, dan kalau thayyiban maknanya ia adalah baik daripada dirinya sendiri, zatnya sendiri. Dan kalau dalam ayat ini thayyibat merangkumi semuanya sekali. Baik, ma razaqnakum, yang telah kami berikan kepada kamu. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah SWT nak sebutkan nikmat Allah SWT kepada hamba-hamba, khususnya orang yang beriman, bahawa yang Allah berikan kepada kamu daripada rezeki semuanya merupakan thayyibat, merupakan yang baik-baik, yang halal, bukan yang haram, bukan yang jijik, bukan yang kotor. Baik maknanya baik. Ma razaqnakum, yang kami berikan kepada kamu. Ini menunjukkan bahawa semua rezeki siapa yang berikan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rezeki yang bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita katakan tapi kita yang cari rezeki ini, kita yang berhasil dapatkan rezeki ini, kita yang tanam misalnya, kita yang menternak ke atau dan sebagainya, maka kita katakan itu semuanya tetap dalam apa? Dalam makna Allah SWT berikan kamu rezeki. Yang kamu lakukan hanyalah sebabnya, sebab mendapat rezeki tersebut. Tapi yang benar-benar berikan rezeki itu bukan kamu. Bukan kamu yang menciptakan rezeki-rezeki yang kita makan, beras, ikan dan sebagainya itu, sayur, mayur dan seterusnya. Semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Kamu tinggal tanam, ambil atau beli, ataupun masak, ataupun beli, tak masak pun tinggal apa? Tinggal suap saja. Jadi hakikatnya semuanya itu datang daripada Allah SWT. Baik, makan, kata Allah SWT. Ini maknanya diizinkan. Washkuru lillah. Jadi ada lagi satu perintah, iaitu dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah kedua adalah bersyukur kepada Allah. Washkuru lillah, dan syukur daripada sudut bahasanya arti kita memuji orang yang memberikan kita kita nikmat, itu asal maknanya. Dan cara bersyukur, cara memuji yang memberikan kita nikmat adalah dengan kita menegakkan ketaatan kepada orang yang memberikan nikmat tersebut. Jadi ini kita kena fahamlah makna syukur. Syukur asal daripada sebuah bahasa adalah kita puji. Itu maknanya kita puji orang. Dan dalam syariat maknanya kita, cara kita puji itu adalah kita lakukan ketaatan kepada orang yang memberi kita nikmat, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia umum dengan apa juga bentuk ketaatan. Tetapi semua nikmat yang Allah berikan tu, dia ada fungsi-fungsinya yang tertentu. Jadi cara kita membuat ketaatan kepada orang yang beri nikmat tertentu ni secara spesifik adalah kita gunakan nikmat tersebut lima khuliqatlah untuk apa yang diciptakan. Untuk apa yang diciptakan. Dengan itu kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah berikan kita kesihatan, gunakan kesihatan untuk taat pada Allah SWT. Allah berikan kita pandangan, kita gunakan pandangan untuk ketaatan pada Allah SWT. Jangan buat yang dilarang. Pendengaran, kata-kata, ilmu. Jadi kita gunakan nikmat ini untuk apa yang diciptakan. Untuk apa yang diciptakan. Jadi kita boleh apa ni kupas sepanjang-panjangnya, tapi secara umumnya kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah SWT dengan bagaimana ia diciptakan. Yang kita salah gunakan nikmat, yang kita salah gunakan nikmat, maka kita tidak akan bersyukur pada Allah SWT dengan sebenar-benar kesyukuran. Jadi kalau ada lidah, kita ucapkan zikir, kita ucapkan puji-pujian kepada Allah SWT dan sebagainya, dengan anggota badan, dengan kita bersolat, dan kita melakukan apa yang disukai oleh Allah SWT dan seterusnya. Sebab itu kalau kita lihat makna syukur di sini ditafsirkan dengan amal ketaatan, amal soleh. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW telah bersabda, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, wa qala ta'ala ya ayyuhal rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha, wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa shkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Thumma qala ar-rajul ash'ata akhbara yamuddu yadayhi ila as-sama' wa qala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabahu haram wa malbasuhu haram wa hudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Di dalam hadis yang sahih ini, riwayat Muslim, selanjutnya riwayat Bukhari juga, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT itu tayyibun, baik, bagus, layak balu illa tayyiba, dan Allah SWT yang baik ini tak akan menerima melainkan yang baik, menerima daripada hamba-hambanya melainkan yang baik, iaitu amalan hamba-hamba. Dan Allah SWT telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan Rasul-Rasul. Jadi perintahnya sama. Jadi Allah SWT telah memerintahkan para Rasul itu, ya ya rusulu kulu minat tayyibati wa'malu soliha, wahai para Rasul, makanlah daripada yang baik-baik, tayyibat, wa'malu soliha, dan beramal solehlah kamu. Jadi Rasul-Rasul pun diperintahkan makan yang baik, jangan makan yang tak baik. Dan kemudian perintah kedua, beramal soleh. Dan jenis perintah ini juga diperintahkan kepada orang beriman. Ini menunjukkan kelebihan orang beriman. Perintah yang kita dapat adalah perintah yang juga diperintahkan kepada para Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya yang kita baca tadi, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, makanlah dari yang baik-baik yang kami beri rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah Allah semata. Jadi daripada dua ayat ini, kalau perintahnya sama isinya, maka kita tafsirkan ayat ini dengan ayat yang itu. Jadi apa makna bersyukur kepada Allah SWT? Samalah yang diperintahkan kepada Rasul, wa'malu soleha, dan beramal soleh. Jadi beramal soleh itulah, ketaatan itulah cara kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat Allah SWT. Antaranya nikmat rezeki yang halal, yang baik, thayyibat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seorang lelaki, Ash'ata Aghbara, dalam keadaan yang kusut masa rambutnya dan berdebu badannya. Kenapa? Berjalan jauh. Lepas tu yamuddu yadayhi ila as-sama', mengangkatkan dua tangannya ke langit untuk berdoa, dan dia kata, ya Rab, ya Rab. Jadi dia minta, wahai Tuhan, berikanlah aku ni, berikanlah aku ni, berikanlah aku ni, ataupun jauhkanlah daripada itu dan sebagainya. Dan dalam keadaan seperti ini, dalam agama Islam, kalau kita dalam keadaan macam ni, macam usut masa dalam keadaan safar dan amat mengharapkan daripada Allah SWT dalam doa kita, maka itu adalah tempat atau keadaan yang mustajab. Doa kita mustajab. Ada hadis tentang perkara tersebut. Jadi sepatutnya dikabulkan apa yang dia minta. Sebab payah datang. Lagi-lagi kalau orang pergi haji, pergi umrah, kusut masa apa semuanya, diminta angkat tangan juga salah satu sebab doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Ini dalil bahawa asal berdoa adalah mengangkat tangan. Melainkan ada dalil tak angkat tangan. Yang du yadaihi ila sama yaqulu ya rab ya rab. Wahai Tuhan aku, wahai Tuhan aku. Tetapi kata Nabi SAW yang tak nampaknya apa? Wa mat'amu haram. Makanannya datang daripada yang haram. Sama ada dia makan yang memang haram daripada sudut asalnya kerana tak baik, kerana kotor, kerana najis, ataupun yang dia makan tu haram daripada sudut cara dia dapatkan, tak halal. Wa mashrabuhu haram, minum pun daripada minuman yang haram, dan semua sekali. Wa malbasuhu haram, pakaiannya daripada pakaian yang haram sebab dia beli daripada duit yang haram atau dia rampas, dia curi dan sebagainya. Pakaian ni termasuk songkok, selipar, semuanya sekali lah. Jam, semua pakaian. Wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, dan dia membesar dengan haram. Ghudhiya bil haram, dia tumbuh dengan, yang ni dagingnya tumbuh daripada yang haram. Jadi kata Nabi SAW, fa anna yustajabu li dhalik, bagaimana doa macam ni, orang macam ni dikabulkan oleh Allah SWT? Sebab apa? Atasnya apa? Inna Allah ta'ibun layak balu ila ta'ibah. Sebab Allah SWT itu baik dan dia tak akan menerima melainkan yang baik. Jadi ada kesan atau tak ada kesan makanan haram, minuman haram, cari rezeki yang yang tidak halal ni dalam doa kita? Tentu sekali, dan doa adalah perkara yang paling penting sebenarnya dalam ibadat. Sebab doa tu wal ibadah, doa itulah ibadah. Dan satu lagi hadis, walaupun dia da'if, maksudnya lebih kurang sama. Doa mukhul ibadah, mukh yakni otak ibadah. Semua ibadah kita ni doa. Kalau kita tak tahu, walaupun kita tak doa, kita berpuasa ni pun kita doa. Kita sedang belajar ilmu walaupun tak sebut doa pun sedang kita sedang berdoa. Macam mana? Sebab bila kita belajar agama, kita mengajar agama, walaupun kita tak minta kepada Allah SWT dengan lidah kita, tapi dalam hati kita, kita minta apa? Allah Pak, berikan pahala. Ini adalah yang kau perintahkan, ini ibadah, berikanlah pahala. Itu doa daripada hati kita. Jadi walaupun kita tak cakap, dia doa semua. Okay. Dan ada doa yang lebih khusus, iaitu dengan suara. Okay. Jadi oleh kerana itu, tak boleh kita apa ni mengharapkan Allah kabulkan doa kita sedangkan kita tak menjaga. Sebab-sebab yang boleh menghalang daripada doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW telah bersabda, aktif mat'amat tujab da'watuk, baikilah, perbaikilah makanan kamu, niscaya akan dijawab, akan dikabulkan doa-doa kamu. Itu hadis yang sahih. Dan Nabi SAW ada ajar sahabat, kalau nak doa dikabulkan Allah SWT, makan makan yang baik, yang ini bukan yang haram. Kemudian di dalam ayat ini, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, menunjukkan bahawa yang wajib disyukuri hanyalah Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu kepadanya menyembah, yakni hanya menyembah kepadanya, yakni bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada makna apa? Tauhid. Jangan bersyukur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah terangkan bahawa yang dihalalkan adalah yang thayyibat dalam ayat tadi, dan semua rezeki Allah Subhanahu wa taala, Allah terangkan pula perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atas kita. Itu firman Allah SWT, innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Hanya sahaja yang dia haramkan, yang Allah haramkan atas kalian adalah al-maita, yang pertama, iaitu bangkai, darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wama uhilla bihi lighairillah, dan yang disembelih bukan kerana Allah ataupun bukan dengan nama Allah. Inilah yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan zahirnya innama maknanya hanya yang diharamkan. Tapi apakah ini betul, bahawa ini saja yang haram, lain semua halal? Jawabnya, tidak. Kenapa? Sebab terdapat dalil-dalil lain dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan tentang perkara lain, makanan-makanan lain yang diharamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Diharamkan apa? Binatang yang mati macam gini, yang mati macam gitu, yang jatuh daripada tempat yang tinggi, yang kena tanduk, binatang yang kena makan dengan binatang buas dan lain-lain lagi lah. Dan apa yang disembelih atas asnam, atas patung berhala, dan juga daripada hadis-hadis Nabi SAW menerangkan tentang diharamkan binatang yang buas, yang memburu dengan kukunya ataupun memburu dengan giginya. Jadi ini semuanya menunjukkan bahawa bukan ini saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya apa tu, bahawa mengkhususkan ayat inilah dengan dalil-dalil lain. Al-Maitah kita tahu adalah bangkai, dan asal dari sudut bahasa ialah yang mati sendiri. Mati sendiri, hatfa'an fihi, maknanya tiba-tiba sakit ataupun tak ada sakit, tahu-tahu dia hilang rohnya. Jadi itu mati, itu bangkai. Tapi daripada sudut syarak, bangkai itu adalah yang tidak disembelih dengan sembelihan yang disyariatkan. Jadi sama ada dia mati sendiri, maknanya tak ada orang sembelih dia, tak ada orang bunuh dia, ataupun ada orang sembelih dia, tapi bukan dengan sembelihan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kita tahu bahawa sembelih yang disyariatkan, yang disahkan oleh syariat, ada syarat-syaratnya. Itulah. Yang pertama, orang yang menyembelih binatang tersebut mestilah orang Islam ataupun orang bukan Islam, tetapi daripada Ahlul Kitab, iaitu orang Yahudi ataupun Nasrani. Ada kitab lain kan? Tak ada lah. Kalau kitab tu dua je, Yahudi dan Nasrani. Kalau ada kitab lain, tak tahulah, mungkin ada orang ada kitab lain. Orang Majusi pun kata ada kitab juga, tapi mereka tidak masuk dalam hal ni. Sembelihan selain daripada mereka ni tak halal. Tapi bukan itu je syaratnya. Syarat orang yang menyembelih itu juga mestilah orang yang akal baligh. Jadi kalau budak kecil baru kindergarten ke apa, ambil pisau, bismillah Allah Akbar, boleh makan? Tak boleh, tak sah. Sebab ibadah yang daripada ibadah lain daripadanya pun tidak sah. Begitu juga sembelihannya tidak sah. Kalau wanita yang sembelih sah atau tak sah? Sah juga. Jadi mesti daripada orang yang Islam ataupun Ahlul Kitab yang akan balik dan seterusnya itu. Kemudian hendaklah apabila disembelih itu disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Itu asal. Ataupun apa juga nama Allah sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Itu je syaratnya? Tidak, ada lagi satu syarat. Bila disembelih itu semua dengan syarat-syarat tadi, mestilah dia sembelih binatang ini kerana Allah. Ataupun dia sembelih bukan kerana selain Allah. Faham eh? Dia sembelih ni kerana Allah, ataupun maksudnya dia tidak sembelih kerana selain Allah daripada makhluknya. Bukan kerana wali, bukan kerana kubur, bukan kerana tolak balak, ataupun sembelih untuk bumuh, untuk untuk jin dan seterusnya lah. Itu maknanya dia sembelih semua cukup syarat. Orang Islam pakai sungkur apa semuanya, sembelih baca Allah Akbar, clear, bismillah Allah Akbar, semua clear. Pisau pun tajam, semua cukup. Darah semua ada, itu syarat. Darah mesti apa? Mesti dengan mansur ma'an haradam dalam hadis mensyaratkan mesti keluarkan darah. Kalau tak keluar darah, tak sah. Dan macam mana nak tahu darah keluar tak keluar? Potong kat kaki, potong kat mana, potong kat leher pun mesti ada syarat-syarat. Ada yang urat-uratnya, kalkumnya mesti diputuskan. Baik. Jadi kalau dia sembelih semua cukup syarat tapi bukan kerana Allah SWT, maka sembelihan itu tidak sah. Kalau dia sembelih bukan kerana Allah SWT tapi nak kasih makan orang, nak masak buat keduri, boleh tak boleh? Boleh lah. Sebab ini tak masuk apa ni menyembelih kerana selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia sembelih kerana ada tetamu nak datang, dia sembelih kerana tetamu ini, boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh juga. Pasal tujuannya nak makan, nak muliakan tetamu, memang disunatkan oleh syariat. Tapi kalau dia sembelih sesuatu binatang itu kerana memuliakan seseorang, itu asalnya bukan kerana nak makan. Jadi raja datang ke ataupun ada syekh besar datang, sembelih depan dia. Lepas tu dah sembelih sudah, tak ada nak kerjakan dia, nak apakan semuanya. Maknanya tak ada niat nak makan, tapi sembelih kerana apa? Nak agungkan, nak muliakan orang ini. Maka itu sembelihan, walaupun cukup syarat bismillah apa semua, itu adalah syarih, adalah sembelihan li ghairillah. Ma'uhillah bihi li ghairillah. Jadi apa hukum binatang ini dinamakan maitah, bangkai. Dinamakan bangkai. Jadi diharamkan kita makan bangkai itu asalnya dalam, dan juga asalnya kita diharamkan untuk memanfaatkan apa juga daripada bangkai tersebut. Itu asalnya. Asalnya bulunya pun tak boleh pakai. Bulunya pun asalnya tak boleh pakai. Tapi kalau ada dalil yang mengkhususkan perkara tersebut, boleh. Hukumnya pun boleh. Bila bulu bangkai atau misalnya bila kulit bangkai itu telah disamak sebagaimana dalam hadis, maka kita boleh memanfaatkannya, boleh menjualnya dan seterusnya, boleh letak apa ni, jadikan bekas untuk kita isi air, kita boleh minum, dah berdaya, ambil wuduk, semuanya dah boleh. Baik. Innama harrama alaikumul maitata waddama, dan darah. Jadi dalam ayat ini darah asalnya umum, semua darah sama ada banyak ataupun sedikit, sama ada daripada manusia atau bukan manusia, insya-Allah tak sahih dah terangkan juga. Tetapi oleh kerana ada ayat lain yang mengkhususkan ataupun mentakdirkan jenis darah yang diharamkan ini, iaitu firman Allah SWT dalam surah Al-An'am, au daman masfuhan, iaitu darah yang memancur, yang mengalir, maka kita pun kata bukan semua darah haram kita apa ni diharamkan ataupun najis, tapi adalah darah yang masfuh. Itu bukan maknanya darah sikit sedikit titik kita boleh minum, tak, itu nak ceritakan pasal diharamkan kita makan dan juga apa gunakan ini semua, tak boleh, melainkan kerana darurat lah, iaitu dalam apa derma darah. Di pembahasan bab derma dan organ darah tu nanti kita ceritakan kalau sempat. Jadi darah dari sudut asal diharamkan, dan ini termasuk adat kebiasaan orang-orang jahiliyah. Mereka suka minum darah. Sama ada mereka sembelih, darah pancut mereka tadah kan, mereka minum, ataupun kadang mereka tak pancutkan darah tersebut. Saya pernah tengok dekat orang-orang Masai tu, dia orang Afrika Masai tu, dia suffocate kan, dia lemaskan binatang tersebut dah mati, dia potong darah tu, dia sedut terus daripada badan dia, darahnya keluar dari tempat lain. Jadi memang dia minum darah, merebut-rebut minum darah. Dan kita tahu darah kotor kan, dia sedut apa ni nafsu, kita tak ada orang yang kata suka, tapi mereka lakukan. Maka Allah SWT haramkan darah. Baik, tu perkara yang kedua. Walahmal khinzir, dan daging khinzir. Baik, tapi kita tahu khinzir ini dia makan makanan yang kotor, dan dia juga mempunyai tabiat lain. Dia tidak ada gairah, cemburu dalam apa ni daripada sudut pembiakannya itu, dia tak kisah dia punya mahram dia, kita katakan betina dia tu siapa pun ambil dan seterusnya. Jadi kata ulama, makanan itu ada kesan kepada apa? Tabiat manusia. Orang yang memakan sesuatu perkara tu akan terkesan dengan apa yang dia makan. Jadi, sebab itulah kata ulama diharamkan khinzir ini. Dan laham disebutkan daging. Kenapakah? Dan bila sebutkan daging, ini yang banyak orang tak faham, daging yang kita tahu daging je lah. Tapi dia punya lemak-lemak, dia punya isi perut, dia punya apa tu, limpa, dia punya kidney, dia punya hati dan seterusnya tu tak haram lah. Satu bukan daging. Jadi sudah bahasa lahan khinzir, bila daging itu diidhafah, disandarkan kepada haiwannya, menunjukkan bahawa semua bagian khinzir itu haram. Itu maksudnya. Jadi kita bila bahasa Melayu, kita faham daging, daging. Kalau kulit, kulit lain. Kalau yang dalam tu hati apa tu semua pula, babat lain. Mana pula gitu, bila sebut lahan, maknanya semua sekali. Orang Arab, bila sebut lahan, daging semua sekali. Melainkan dia khususkan, aku nak daging ini je, aku nak daging pipi je. Tapi bila disebutkan lahan, haiwan, maknanya semua sekali. Eh, tak tepatlah bila orang mengatakan khinzir yang haram cuma dagingnya, lain pun tak haram. Ada pula tambah lagi, yang diharamkan cuma kita makannya, lain tak haram. Bila diharamkan, asalnya semua sekali. Takkan kita boleh ternak babi banyak-banyak, kita jual. Saya tak makan, yang makan orang lain. Boleh? Ha? Ada? Orang Islam? Saya dengar di Indonesia ada yang buat gitu. Orang Islam? Ada kandang khinzir. Bila ditanya, dia kata saya tak makan, saya jual saja. Di sana macam orang Yahudi. Jadi asalnya bila diharamkan satu, diharamkan semuanya sekali. Sebab kita kata Nabi SAW, tamanul kalbi khabith. Harga daripada anjing itu, yakni jualan daripada anjing itu, harganya itu khabith, kotor ji. Ya kan, haram. Wa ma uhilla. Jadi itulah khinzir. Khinzir hutan, khinzir kampung, khinzir kat mana juga dia. Melainkan khinzir laut lah, itu dah terangkan. Kalau dah masuk dalam laut, dia dah cerita lain. Kalau dia boleh hidup kat dalam, dia kata, itu nama je. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan satu lagi yang diharamkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, dan apa yang disembelih, yang disebutkan nama selain Allah SWT. Uhilla asal maknanya ialah meninggikan suara. Sebab tu dalam sebuah hadis, idza stahalla al-maulud waritha. Apabila bayi yang dilahirkan itu memekik, menjerit, maka dia dah mewarisi. Apa makna hadis ini? Maknanya kalau bayi itu dah, bila dia keluar, dia ada suara, dia nangis, lepas tu dia mati, dia dah kira waris. Dia dah mewarisi. Kalau ada harta benda, dia dah boleh mewarisi. Dan kita dah boleh mewarisi daripada dia. Sama. Sebab kadang-kadang orang yang melahirkan itu, dia mati dalam apa? Dalam perut. Kadang-kadang dia mati baru dilahirkan. Tapi kita tak pasti dia mati di dalam perut ke waktu dia keluar, dah keluar baru dia meninggal dunia kan? Jadi kata Nabi SAW, kalau dia istahalla, kalau dia menjerit, kalau dia menangis lah. Menangis menunjukkan bahawa dia apa? Dia dilahirkan hidup. Jadi bila dilahirkan hidup, kita anggap dia sebagai kita hukum-hukum orang yang hidup, kita yang pernah hidup, kita lakukan untuknya. Jadi di sini kita mandikan, kafankan dan seterusnya. Sebab tu kalau yang bukan, yang kita gugurkan, belum cukup sifat dan sebagainya, mati dalam perut lah, yang itu semua tak payah apa? Tak payah dimandikan apa semuanya. Kalau nak buat tu cerita lain lah. Tak payah disemayangkan pun. Jadi wa ma uhilla tu maknanya ditinggikan suara, yakni bila kita menyembelihnya li ghairillah. Tapi kita tak sebut nama Allah, kita sebut nama Isa ke, name of Jesus ke, ataupun kita sebut nama malaikat Jibril pun, sebut nama Muhammad, ataupun kita sebut nama dua-dua sekali pun tak boleh juga. Sebut nama Allah dan sebut nama Abdul Qadir Jalani, sama juga. Itu adalah uhilla bihi li ghairillah. Dan hukumnya adalah sebagai bangkai. Jadi di sini kita dapat faedah bahayanya syirik. Sebab yang membezakan binatang sembelihan ini dengan binatang sembelihan yang ini, cuma apa? Cuma niat dia je. Niat dan sebutan nama Allah SWT. Niat dia ikhlas kerana Allah SWT ataupun bukan kerana Allah, yang ini syirik. Terus ini jadi haram dan najis. Yang ini tidak bersih. Ini jadi bersih, boleh dimakan, boleh dimanfaat, boleh dijualkan. Dengan apa? Dengan itu saja. Sebab itu Allah SWT kata tentang orang-orang musyrikin, orang yang akidahnya syirik, ya alladzina amanu innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang yang musyrikin ini adalah najis. Padahal bersih, tak ada nampak najis pun kat badan. Oleh itu kata Allah SWT, fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin. Jangan mereka dekat Masjidil Haram selepas tahun mereka. Ini khusus untuk Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabi mereka boleh masuk tak? Ha? Masjid Nabi orang musyrikin boleh masuk? Tak boleh juga. Masjidil Haram aja. Oh, Masjidil Haram ke Masjid Nabi juga boleh. Patutnya kita faham Masjidil Haram aja lah. Masjid lain, masjid apa kat sini? Darul Aman boleh? Orang kafir masuk? Ha? Jadi yang tak boleh cuma yang dalam Al-Quran lah, Masjidil Haram. Ada pun masjid lain dia boleh masuk. Asalnya sebab tu zaman Nabi SAW di Masjid Nabi ada orang kafir masuk, ditangkap, diikat. Setiap hari kasih dia roti. Lepas tu dia tengoklah orang Islam macam mana dengan Nabi, akhlak Nabi, akhlak sahabat semuanya. Dan lepas tu dia ketiga, dari hari yang ketiga dia pun kata aku masuk Islam. Aku tengok aku tak pernah nampak orang macam ini. Kan boleh kita apa ni, orang musyrikin masuk masjid kerana sesuatu sebab. Kerana sesuatu sebab. Baik. Jadi kita teruskan. Faman itu ghairu baghin. Siapa yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Faman itu ghairu. Ini dalam wazan majhul. Maknanya maf'ul, maknanya darurat itu datang menimpanya. Keadaan yang sempit itu datang menimpanya. Bukan dia yang mengundang darurat. Bukan dia yang masuk ke tempat-tempat yang apa ni, yang susah, yang sempit. Jadi orang ini asalnya tak ada apa-apa, tapi keadaan susah, sakit ataupun dalam perjalanan tiba-tiba tak ada makanan dan seumpamanya di tengah lautan dan seterusnya. Jadi orang-orang macam ini kata Allah SWT ghaira barin, dan bukan dalam keadaan barin. Dan maksud barin, tafsir barin ini adalah daripada kalimat bari. Al-bari maknanya al-talib, yang mencari. Dia bukan nak makan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT kerana nak berlazat-lazat dengannya. Itu tafsiran yang terpilih lah. Ada lagi tafsiran lain. Wala adin, dan bukan yang melampaui batas. Kita dalam keadaan darurat, tapi kalau betulnya untuk menghilangkan daruratnya, makan sesuap sudah lah, atau dua tiga suap lah. Tapi dia makan satu pinggan yang haram. Jadi itu adin, maknanya melampaui batas. Sama tak dia dengan orang yang pertama, babin, yang memang cari, bukan dalam keadaan darurat kerana nak berlazat-lazat di lain. Fala ithma alaihi. Kalau bukan dalam tiga keadaan ini, bukan dalam keadaan darurat, bukan dalam keadaan mencari yang haram, bukan melampaui batas bila dah dapat yang haram ataupun dibenarkan yang haram, maka tidak ada dosa bagi. Tidak ada dosa. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampun dan Maha merahmati, Maha mengasihi. Jadi ini antara ayat-ayat yang menerangkan keringanan bagi orang yang dalam keadaan tertentu, iaitu keadaan darurat, keadaan terpaksa, di mana mereka boleh melakukan, boleh memakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-hambanya sehingga menghalalkan yang diharamkan untuk dia melepaskan diri daripada kesempitannya, daripada kesusahannya, daripada darurat. Jadi ayat ini perlu ditafsirkan dengan saksama kerana ia mungkin disalah faham oleh sebahagian orang untuk membolehkan perkara yang nampak macam susah lalu dinamakan darurat, nampak macam sempit maka dinamakan darurat, dan dikatakan Allah izinkan, halalkan kita buat apa juga dalam keadaan darurat. Jadi darurat ini adalah keadaan kesempitan, dan darar, ada darar kat dalamnya. Kena faham dari seluruh bahasa. Jadi dia sempit, dan dia memudaratkan seseorang. Mudarat kan? Sakit mungkin, kalau orang tu sakit, bila tak dapat benda yang haram ini, maka akan berpanjangan sakitnya, ataupun dia bawa kepada mati, ataupun kelaparan. Itu dahlah sempit. Tapi kelaparan yang tak boleh kita tahan lagi, melainkan dengan makan yang haram, sebab tak ada benda lain yang halal. Jadi darurat itu lebih tinggi daripada setakat keperluan. Keperluan tu pun kadang-kadang kita sempit juga, susah juga, kita perlu juga. Tak dapat naik bas, kena jalan kaki, itu pun sempit, itu pun susah. Darurat ke? Tak, masih boleh jalan kaki, masih boleh lagi. Jadi dalam keadaan-keadaan yang yang susah itu, tak semua dinamakan darurat. Jadi hajat itu juga satu perkara yang susah, yang sempit, tapi ia hanya merupakan al-kamalat atau kamaliat, yakni perkara yang mencukup, yang apa ni, kita katakan menyempurnakan saja. Tak ada dia pun tak memudaratkan sebenarnya. Dan ulama membahaskan tentang darurat itu, sama ada dia menghilangkan anggota badan, ataupun menghilangkan nyawa, ataupun yang seumpama. Dan termasuk darurat apabila kita dipaksa, dipaksa makan darah, makan babi, perut tu lah, makan bangkai. Boleh tak kita makan? Boleh lah, saya dipaksa. Kalau dia letakkan pistol kat kepala kita. Tapi kalau dia letakkan apa ni, kayu siwa je kat kepala kita, letak kita, tak boleh lah. Dan mesti dipaksa betul-betul. Dan termasuk dalam paksaan, kita diancam diri kita sendiri, ataupun ahli keluarga kita, ataupun dipenjarakan kita, tu masuk dalam darurat. Apun dia tak ancam nak bunuh kita, tapi dia kelah-kelah badan kita, calah-calah, ataupun dia potong sekali juga, itu termasuk dalam bab darurat. Jadi boleh dalam keadaan darurat. Itu syarat pertama, yang menghalalkan yang haram. Yang satu lagi, ghaira baghin. Syarat kedua apa dia? Dia tidak mencari yang haram. Wala adin. Syarat ketiga, dia tidak melampaui batas apabila dia dihalalkan yang haram. Dia ambil yang secukupnya saja. Dan dalam hal ini ulama menimbulkan satu masalah. Kalau orang itu dalam kelaparan dan tak menjumpai melainkan yang haram, bangkai misalnya, maka boleh tak dia ambil, dia makan cukup untuk dia hilangkan lapar dan supaya dia hidup. Lepas tu dia bekal sikit, mana tahu nanti tak jumpa, boleh dapat makan lagi. Boleh makan lagi, boleh bawa bekal. Dalam hal ini ulama mengatakan asalnya tak boleh, melainkan dia yakin ataupun dia rasa dengan kuat bahawa tempat yang dia nak pergi itu pun tak ada makanan juga. Jadi bolehlah dia bawa, bolehlah dia bawa bangkai tadi, just in case. Tapi kalau dia tahu taklah, dia dah lepas dia makan ni, dia boleh jalan lagi berapa lama lagi, satu hari ke, dia dah boleh sampai kat tempat yang ada makanan yang halal, dia tak boleh bawa. Dan kalau dia bawa pun, dia dah sampai, dia dah jumpa tempat makanan yang halal, maka dia kena buang bangkai tersebut. Jadi maksudnya balik semua dalam mengikut keadaan tersebut, keadaan darurat. Dan contoh bagi baghin, yakni orang yang mencari yang haram ini, adalah orang yang keluar daripada negeri untuk safar bukan dengan tujuan yang dibolehkan, yang dibenarkan oleh syarak, ataupun untuk ketaatan, tapi untuk maksiat. Dia keluar kerana apa ni, nak berpoya-poya kat mana, kat kasino tempat mana ke, atau tempat rumah pelacur ke, ataupun untuk merompak. Jadi dalam safar seperti ini, tiba-tiba tak ada makanan, kereta rusak kat tengah hutan misalnya, ataupun dia pengidar dadah misalnya, tengah-tengah tak ada apa-apa lagi, nampak bangkai, boleh makan tak boleh makan, boleh makan tak boleh makan. Terutama ini keadaan darurat. Tapi dia barin, dia keluar ini dalam keadaan apa? Mencari yang haram, ataupun keluar bukan kerana yang dibolehkan. Jadi orang macam ini tak ada kebenaran, tak halal lagi, tak tak ada Ghafur, tak ada Rahim untuk mereka. Allah SWT dalam keadaan ini tidak memaafkan dia, tidak memberi dia rahmat, sampaikan menghalalkan yang haram. Sebab apa? Sebab boleh saja dia apa? Dia tinggalkan keadaan darurat ini, dia pergi balik ke negerinya, tinggalkan maksiat tersebut. Itu pendapat kebanyakan apa? Ulama. Jadi mereka tak benarkan orang-orang buat benda yang haram untuk mendapatkan keringanan. Yang masuk dalam hal ini adalah keringanan-keringanan syarak yang lain, seperti memindikkan solat, ataupun orang-orang ataupun untuk menyapu atas khufnya 3 hari 3 malam, ataupun dalam bulan Ramadan dia boleh berbuka. Jadi orang-orang yang keluar kerana maksiat tak diberikan keringanan untuk perkara seperti ini. Baik. Fala ithma alai, maka tidak ada dosa bagi selain daripada itu. Innallaha ghafurur rahim. Inna maknanya kerana. Kenapa Allah SWT izinkan dalam tiga keadaan ini? Kerana Allah SWT ghafurun, maha mengampun. Itulah kita sebutkan dahulu. Kerana banyaknya pengampunan Allah SWT, maghfirah Allah SWT, satu. Dan kerana banyaknya yang diampunkan oleh Allah SWT dan rahim, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, zatiyah sifatiyah. Maknanya adalah sifat zat untuk Allah Subhanahu wa taala, memang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga adalah sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala merahmati. Perbuatan merahmati dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita pergi kepada pelajaran yang dapat diambil dari ayat 122-123 ke surah 263. Yang pertama, dianjurkan memakan yang baik-baik thayyibat dari rezeki Allah Ta'ala tanpa berlebihan. Jadi apa hukum makan makanan yang halal ni? Apa hukum makan makanan yang halal? Harus halal, boleh. Itu asal. Tapi kadang-kadang makan bukan halal aja, boleh jadi sampai sunat. Bila kita disunatkan makan? Bila? Bila makan sahur. Sebelum sahur? Ataupun yalah, nak buka kan, nak berbuka kita kan, kita nak makan. Apa hukum makan ketika berbuka tu? Itu dah kena sunat. Wajib kan? Mari tak buka haram lah. Itu tengok keadaan lah, sampai bila dia tak buka lah. Tak buka terus sampai besoknya, itu ada khilaf masalah puasa wisal atau tidak. Tapi asalnya berbuka tu makan tu, yang kita niat berbuka tu, dia tak wajib lah, dia sunat. Dan kadang-kadang bukan kerana ibadat, tapi kerana kita muliakan tetamu. Jadi kita makan dengan tetamu. Jadi makan kita tak akan sama dengan kita makan apa ni sendirian ya, untuk kenyang. Jadi makan seperti itu, keadaan seperti itu dah kira sunat. Kita raikan orang lain dan seumpamanya makan walimah dan seterusnya, itu dah bukan harus lagi, itu dah sunat. Dan kalau kita berpuasa pun, kalau boleh kita apa? Batalkan puasa sunat itu yang kita makan daripada walimah. Itu sebaik-baiknya daripada kita kata kita puasa tak nak makan. Kata ada kesilapan orang yang puasa sunat tapi jalan sana jalan sini, sunat 6 puasa 6 jalan hari raya. Sebab apa? Dia tak meraihkan tetap apa ni tuan rumahnya. Tuan rumah mungkin rasa kecil hati kalau dia tak makan, walaupun puasa sunat tu sunat, digalakkan. Jadi kena bezakan antara ni. Pada masalah dalam hadis ataupun ada riwayat tentang puasa sunat kemudian kita diajak makan walimah. Ada tak makan wajib? Yang kita tahu satu keadaan adalah darurat. Itu ada khilaf. Maknanya kalau dalam keadaan yang amat terdesak, kita mesti makan. Itu memanglah. Tapi tak perlu kita nak wajibkan. Daripada sudut syarak kita wajibkan. Sebab apa? Semua orang akan makan. tak payah suruh. Dia akan makan. Betul tak ni? Kita paksa makan. Ubat bolehlah kita paksa makan. Tapi kalau lain, dia mesti makan. Dia malas dia bangun tidur pun, nanti mesti dia bangun, dia cari makan. Pergi buka Xbox, dah tak ada makan, dia marah-marah. Kenapa tak tinggalkan tu? Mesti dia tak payah suruh. Pasal itu apa? Dia akan tertekan, dia akan cari. Itu fitrah. Tak payah. Kalau tidak, dia mati itu maknanya dia bunuh diri. Tak mungkin orang buat macam itu. Cari air, cari apa. Jadi yang dibahaskan oleh ulama, bila dalam keadaan darurat dan tidak ada makanan melainkan makanan yang haram, apa hukum kita makan makanan yang haram? Cuma ada bangkai ni je. Air cuma darah dia. Wajib makan atau dibenarkan saja kita makan? Hukum ni ramai ulama kata wajib kita makan. Sebab kalau kita tak makan, kita mati. Dan kalau kita sengaja tak makan lalu mati, samalah kita dengan orang yang bunuh diri, hukumnya haram dan berdosa. Nah. Dia tak nak makan. Makanan ada? Ada. Makanan yang diberikan halal ke haram? Kita katakan kalau halal, lagilah dosa. Kalau dikasihkan yang haram, dia kata minum air toilet, kena minum kan? Kena minum. Ada dia suruh buat macam itu. Jadi kalau dia suruh makan yang haram pun kita wajib makan. Sebab kalau kita tak makan, kita mati. Apalagi kalau yang ada tu yang halal, nasi roti ke apa, lagilah kita wajib makan. Kalau selain daripada itu, maknanya kita mogok sia-sia dan kita mati kerana apa? Kalau ditanya kenapa kamu tak nak makan, kamu mati dan tak makan ni? Mogok kerana apa? Kerana agama, ada mogok kerana agama, tak nak makan. Ada macam itu punya cara. Perang tak nak makan. Kita punya cara perang, jangan makan. Nanti kita menang. Orang pakai machine gun, pakai kereta tank, pakai bom, kita lawan dengan apa? Tak nak makan. Macam apa? Perang India dulu lah. Garam pun tak nak makan garam. Orang British ambil garam, buat garam daripada laut lah apa semuanya. Itu cara pendeta lah, cara Pak Sami-Sami. Kita bukan begitu. Nak lawan betul-betul, lawan dengan senjata. Bukan lawan dengan mogok-mogok, mogok lapar, mogok apa ni semua. Kita ada puasa, dah. Kerana Allah SWT. Daripada terbit matahari sampai tergelam matahari. Dan daripada itu dia jadi itu pembahasan. Cuma apakah dalam semua keadaan yang mana kita dibenarkan membuat yang haram, kita wajib buat demikian? Soalan diri sekali . Jadi kita telah diberitahu kan, tadi kita dah katakan bahawa kadang-kadang syariat membenarkan benda-benda yang haram, melakukan benda-benda yang haram. Dan dalam kes makan ni, dalam keadaan darurat, kita katakan, ulama semua mengatakan apa? Wajib kita makan. Apakah dalam semua keadaan, bila kita dibenarkan untuk makan, kita mesti makan? Ataupun dibenarkan untuk buat sesuatu, kita mesti buat sesuatu? Kita jawabnya, mesti kasih contoh lah. Dalam bab makan minum, okeylah, kita dah selesaikan tadi. Kenapa dia mesti makan? Tapi kalau dalam misalnya keringanan-keringanan lain, seperti dalam keadaan berpuasa, bila dia dalam keadaan safar, berlayar, perjalanan yang dibenarkan untuk dia buka puasa, mesti tak dia buka puasa? Apa asalnya buka puasa dalam bulan Ramadan? Haram kan? Haram. Tapi sekarang Allah syariat ringankan dia, izinkan dia untuk berbuka. Mesti ke dia berbuka? Ini kita katakan tak mesti dia berbuka. Jadi dalam bukan semua keadaan kan, kita diizinkan sesuatu, kita mesti buat perkara itu. Bila diizinkan untuk kita pendekkan solat, mesti kita pendekkan solat. Kalau tidak, berdosa. Apa asalnya pendekkan solat? Boleh tak pendekkan solat? Tak boleh kan? Tapi sekarang diizinkan untuk kita pendekkan solat. Mesti kita pendekkan solat sama macam kita makan bila dalam keadaan darurat. Jawabnya tidak, tidak mesti. Jadi kita kena bezakan antara keadaan dan keadaan itu bukan itu bukan kaedah. Kalau kita melancong, melancong bukan kerana maksiat dan bukan kerana taat, tapi kerana biasa je nak jalan-jalan. Apa hukumnya? Semua keringanan kita boleh ambil. Tak ada. Asalkan bukan kerana maksiat, itu je lah. Awak kalau nak kata tak boleh kerana untuk melancong, tak ada dalil. Sebab syariat kata apa boleh kalau kita dalam perjalanan. Jadi, apa dalilnya waktu maksiat tak boleh? Inilah dia ayat ni. Ghaira barin wala adin, bukan kerana apa? Mencari yang berlazat-lazat dengan yang haram atau melampaui batas. Sekarang awak memang nak cari haram ke? Tak. Memang sengaja-saja nak pendek-pendekkan solat ke? Bukan. Melampaui batas ke? Bukan. So boleh lah. Jadi kita masih membaca pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini. Yang pertama tadi dah sebutkan, dianjurkan memakan yang baik-baik dari rezeki Allah Ta'ala tanpa berlebihan. Yang kedua, wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengakui nikmat miliknya dan memujinya atas nikmat itu, serta tidak membelanjakannya di jalan kemaksiatan. Itu telah kita terangkan cara kita memuji yang memberi kita nikmat dengan melakukan ketaatan sesuai dengan nikmat tersebut. Yang ketiga, haram hukumnya memakan bangkai, darah yang mengalir. Dan bukan semua darah, darah yang mengalir. Sebab tu darah yang tak mengalir, yang lepas kita sembelih ayam tu, dalam badan ayam tu masih ada darah. Sembelih kambing kat badan, kat urat-urat tu masih ada darah. Boleh tak kita makan sekali, masak sekali? Jawabnya, jawabnya boleh. Daging babi, dan tak diterangkan semua sekali bahagian daripada babi itu haram, dan sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah SWT. Di sini kita kena tambah sedikit. Darah yang mengalir, ada dua jenis darah yang dikecualikan daripada ayat ini. Iaitu terdapat dalam sebuah hadis, hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, "Uhillat lana maitatani wa daman, fa ammal maitatani fal jaradu wal hut, wa amma damani fatihal wal kabid." Dihalalkan untuk kami dua darah dan dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah bangkai al jarad, belalang dan ikan, bangkai ikan. Dan dua darah adalah atihal wal kabid, iaitu apa? Hati ya? Hati dan paru. Hati dan limpa. Hati dan limpa. Ya? Yeah? Awal tu tulis yang paling sembilan awal. Ah, hati semua ada kat bawah. Hati dan limpa. Atihal wal kabid, atau kabid wal atihal. Jadi hadis ini mengkhususkan lagi ayat ini. Boleh? Yang keempat, diperbolehkan memakan hal-hal yang disebutkan di atas dalam satu kondisi, iaitu terpaksa, darurat, iaitu takut kematian, dengan memperhatikan pengecualian yang disebutkan dalam ayat. Yakni tidak menginginkannya, ghairu barin, tidak mencarinya, dan tidak pula melampaui batas. Terangkanlah tiga syarat darurat, ghairu barin wala adin. Jadi kalau dalam keadaan darurat, dah lapar, kalau kita tak jumpa apa juga yang halal, yang kita jumpa haram. Baik. Sekarang kita tadi kasih misal selalu apa? Jumpa bangkai. Sekarang kita tak jumpa bangkai, tapi kita jumpa buah apple. Tapi orang punya, tak kebun orang. Tergantung-gantung semua dalam masak. Ini dah tak makan dalam 3-4 hari lah. Boleh ambil lah. Semua kata apa? Jadi orang punya asalnya boleh tak boleh? Haram lah, asalnya haram. Kalau keadaan normal boleh tak ambil? Tak boleh, haram. Tapi sekarang keadaan darurat, boleh ke tak boleh? Petik satu. Tak boleh petik, habis apa? Gigit aja daripada situ. Satu. Takkan kalau tinggi-tinggi kita nak panjang gigit. Petik lah, ambil batu ke ha? Ini kita cakap tak ada orang lah. Kalau ada orang minta izin, kita minta izin lah. Betul lah, kalau ada orang kita minta izin dah selamat. Sekarang tak ada orang, boleh tak ambil? Tak ada time nak cari orang dia. Macam mana? Ambil. Ha, ambil. Tapi sama juga, makan satu buah semua ya, sampai dengan dia punya apa, dalam-dalam dia bibik semua kita telan. Ataupun satu je, dua ke tiga cukup. Ha, mengikut apa? Ikut keadaan. Itu tak ada masalah. Semua kat sini kata boleh. Betul tak? Saya rasa tak ada orang yang silap. Eh? Semua ulama pun kata boleh. Cuma khilafnya adalah kalau dia dah makan, dia kena bayar balik tuannya ataupun tidak. Kalau tuan dia tutup, ha, kamu dah ambil satu apple berapa sen? 40 sen. Kamu dah bayar 40 sen. Jadi ni ada khilaf. Ada kata tak bayar-bayar sebab apa? Allah izinkan dia makan. Izin dia daripada Allah SWT. Jadi dia tak bayar-bayar. Tapi yang benarnya apa? Dia kena bayar. Sebab Allah izinkan daripada sudut haram tak haram, dia jadi halal. Tapi apa ni, itu adalah hak manusia, kita tetap kena bayar balik hak manusia. Itu yang terlibat. Itu dia. Cuma sekarang isunya dalam keadaan lain. Kita jumpa bangkai dan jumpa apple yang tak do, yang tak tahu siapa punya. Nak makan apple ke nak makan bangkai? Kita boleh pilih yang mana lagi sedap katanya. Ha. Ha. Makan apa? Makan apple lah. Makan apple. Kenapa? Sebab apple ni ada keadaan dia halal. Ada. Yang keadaan ini sekarang haram lah. Ini orang punya. Tapi bangkai ni semua keadaan dia haram. Dan keadaan normal pun haram. Apalagi sepatutnya darurat. Jadi kita kena ambil yang kurang haramnya. Eh, kita tinggalkan yang lebih haramnya. Itu faedah mengetahui mana yang lebih haram, mana yang kurang haram. Haram pun ada kurang ada lebih. Ha, ada eh. Jadi lagi satu masalah yang dibahaskan oleh ulama. Apakah maksudnya maitah tadi, bangkai tadi, selain daripada bangkai haiwan, termasuk bangkai manusia? Boleh tak kita makan daripada daging manusia yang dah mati kalau kita dalam keadaan darurat? Nah, masuk tak dalam ayat ni? Kalau tengok alif lam al-maitah, maknanya semua maitah. Kullal maitah, semua bangkai. Termasuk bangkai mak manusia, termasuk bangkai budak kecil. Betul tak? Budak kecil sedap sikit dah tua tak kena. Yang cinta makan lah. Saya pernah tengok gambar dia, betul ke tidak? Ha. Masih lagi ke tidak? Pada mereka sedap? Ini sedap lah tu agaknya. Sekarang tak waktu apa ni, kita tengah lapar, semua sedap. Semua apa? Semua sedap dah lapar. Boleh ke tak boleh? Jadi apa kata kita? Boleh ke tak boleh? Ha? Manusia tak boleh. Quran kata boleh ni. Ada dalil lah tak boleh? Baik, daripada sudut ulama' lah eh. Apa ulama' cakap? Ada dua pendapat, kita nak terangkan dulu. Ada dua pendapat, ada khilaf. Satu pendapat kata boleh. Itu pun mereka mensyaratkan bahawa bangkai manusia tu bukan bangkai yang maksum. Yang ini bukan orang Islam ataupun bukan orang Islam yang boleh kita bunuh, seperti orang murtad, orang yang dah berzina, beristri terus berzina. Jadi kalau dia bangkai manusia yang jenis macam tu, yang halal darahnya, kita boleh makan. Itu pendapat siapa? Pendapat mazhab Syafi'i. dan dikatakan satu riwayat daripada mazhab Ahmad bin Hanbal. Pendapat yang kedua kata tak boleh. Dalam apa keadaan sekalipun, walaupun kita mati, terkubur sebelah orang ni, kita mati sebelah-sebelah, side by side pun tak apa. Awak tetap tak boleh makan dia untuk hidup. Yang ni pendapat ulama-ulama lain, iaitu Maliki dan mazhab Hanafi, dan juga satu riwayat lagi daripada mazhab Hanbali. Baik. Daripada sudut dalil, apa agak-agaknya dalil mazhab Syafi'i itu? Umum ayat-ayat ni lah. Faman itura ghaira barin dan seterusnya. La darara wa la dirar. Tak boleh mengudaratkan. Nak mengudaratkan orang lain ni sekarang dah mengudarat. Jadi dah darurat. Jadi dia boleh ambil. Dan seumpamanya. Baik. Apa pula pendapat yang kata tak boleh? Kenapa ayat ni tak masuk manusia? Banyak dalil-dalil. Ini saya pernah ada ambil sikit. Ambil sedikit masuk. Yang pertama, manusia ni tak boleh dikiaskan dengan binatang haiwan. Haiwan dengan haiwan lain kita boleh kias, tapi tak boleh kiaskan manusia dengan haiwan. Kenapa? Kerana Allah SWT telah membezakan manusia dengan segala haiwan ataupun makhluk yang lain. Dalam Al-Quran Allah SWT telah terangkan dalam surah Al-Isra, "Alaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warazaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sesungguhnya kami telah memuliakan bani Adam, anak Adam semuanya. Sama ada dia Islam atau dia bukan Islam. "Wa hamalnahum fil barri wal bahri," dan kami telah angkat mereka di lautan, di darat dan di lautan. "Warazaqnahum min at-tayyibat," dan kami telah beri dia rezeki daripada yang tayyibat. Jadi semua makanan untuk siapa sebenarnya? Untuk manusia. Bukan manusia untuk manusia. Manusia makan yang lain. Lain tu makanan untuk manusia. Itu sajalah. Jadi dia dah dimuliakan. "Wafaddalnahum," tambah lagi, "dan kami telah memuliakan, mengangkat mereka ni, manusia ni, 'ala katsirin mimman khalaqna," di atas kebanyakan daripada yang kami ciptakan, beberapa darajat, tafdilah. Jadi kilang antara manusia dengan malaikat lah. Tapi itu bukan pembahasan kita. Jadi bila Allah SWT muliakan manusia, kita tak boleh samakan dia dengan apa? Dengan binatang yang diharamkan dalam ayat. Bukan kerana bangkai manusia najis ke dan seterusnya, bukan. Pasal kemuliaan manusia. Kemudian Allah SWT telah dalam ayat yang macam ni juga telah mengatakan bahawa yang diharamkan untuk seorang yang makan memakannya. Dalam surah Al-An'am, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi Allah." Sesungguhnya aku tidak menjumpai apa yang diwahyukan kepadaku, ini Rasulullah SAW, sesuatu yang haram atas orang yang nak makan memakan, melainkan ini. Jadi daripada ayat ini menunjukkan bahawa yang diharamkan beberapa perkara sahaja, yang dihalalkan selain daripada itu. Untuk siapa? Untuk ta'imin yat'amuhu, untuk orang yang makan memakan. Jadi menunjukkan bahawa makanan ini semua adalah untuk manusia. Bukanlah manusia boleh jadi makanan untuk binatang tentu sekali, atau manusia jadi makanan untuk manusia, tak mungkin. Nah, dan satu lagi, Allah SWT telah mempamakan orang yang mengumpat orang lain seperti orang yang memakan daging saudaranya apabila dah mati, jadi bangkai. Nah, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Dan jangan kamu menggunjing antara satu dengan yang lain. Yang keempat, apakah seseorang daripada kamu suka memakan daging lahma akhihi, daging saudaranya yang dah mati? Fakarihtumuh, tentu kamu tak suka. Mana lagi haram? Mengumpat ke makan daging bangkai manusia? Kalau ikut ayat ni, lebih teruk mengumpat lah. Tapi bila disamakan, sebenarnya fakarih itu maknanya seolah-olah memakan. Makan itu lebih buruk daripada yang kita tahu, manusia tahu, orang beriman tahu, makan daging manusia lebih buruk. Dan mereka tak sedar bahawa mengumpat itu lebih buruk. Jadi bila Allah SWT katakan, tentu kamu tak suka makan daging bangkai itu, daging manusia yang bangkai, maka sepatutnya kamu pun jangan mengumpat orang lain. Kerana ia sama je ataupun seperti memakan daging saudara kamu yang dah mati. Jadi ini dalil digunakan oleh ramai ulama, tak boleh kita makan manusia. Dan kalau kita katakan boleh makan daging manusia yang dah mati, menunjukkan bahawa kita akan menyalahi perintah syarak lain yang diperintahkan ke atas orang beriman secara fardu kifayah terhadap manusia yang dah mati. Apa dia? Kita kena mandikan dia, kafankan dia, dan kita solatkan dia. Dah solatkan, tinggal kat situ, kat masjid, semua balik. Tak ada, korekkan kubur untuk dia. Tak namkan dia, bukan korek sembarang. Malahlah nak korek dalam-dalam, ustaz. Penat tengok lah. Satu kaki, dua kaki cukup, boleh? Tak boleh. Biasa enam kaki dalam. Kaki dalam, bila orang masuk apa? Mesti terpal, enam kaki lah katanya. Tujuh kaki lah, enam kaki baru kita lah. Kena panjang, kena dalam lagi. Panjang ni ikut saiz dia. Jangan yang kecil kita kasih yang besar lah, panjang. Tak. Kalau yang besar kita kasih tu, kita kena lipat kaki dia lah. Tak. Kita kena ikut saiz dia lah. Kalau lipat kaki tak boleh, apalagi kita empat-empat dia lagi tak boleh. Jadi kita buat apa sekarang? Kita tanam dia. Kita tutup. Kalau kita boleh makan dia bila kita lapar, bila kita darurat, maknanya kita tak buat ni semuanya. Dosa ke? Dan bila kita makan dia hidup-hidup, maknanya kita telah menganiaya hak orang lain sebenarnya. Kalau dia mati meninggalkan harta, boleh kita ambil harta dia? Tak boleh. Apalagi sekarang badan dia sendiri. Tentu sekali tak. Dan dia sendiri masih hidup. Boleh tak dia sedekahkan jari dia satu, mata dia satu? Boleh tak? Waktu dia masih hidup. Pada orang lain, ketika dia darurat, kita cakap ketika biasa ni, ketika darurat, lapar sangat, tak ada duit, jual lah. Tapi tak nak buat benda yang haram kan, tak nak mencuri, tak nak apa. Jual satu telinga, jual satu jari, jual satu apa dan sebagainya, dapat dia makan. Kenapa tak boleh? Sebab kemuliaan, pasal itu adalah amanah yang Allah SWT berikan kepadanya untuk dia jaga, bukan dia punya pun. Walaupun tu macam dia punya, dia tak boleh ambil daripada badan dia sendiri, apalagi dia ambil daripada orang lain. Kita sekarang ambil daripada siapa? Daripada orang. Antara dalil bahawa tak boleh kita apa? Makan orang lain. Kita cakap sama kan. Dan kalau kita kata boleh lah, ada pengecualian tak? Kita boleh makan semua orang? Maknanya kita boleh apa? Semua mayat kita boleh makan? Kita boleh makan? Orang jahat punya pun boleh? Orang soleh wali pun boleh? Sahabat punya bangkai pun kita boleh ambil? Nabi pun kita boleh ambil? Kalau kita cakap boleh, maknanya semua boleh lah. Asal daru, daru tak ada orang cakap macam itu kan. Sebab ada mayat-mayat yang tak dimakan oleh jasad. Jasad mereka tak dimakan oleh tanah. Itu syuhada. Pergi kat kubur Uhud, itu masih ada lagi, fresh lagi. Pergi kat kubur Nabi lah, masih ada lagi. Contohnya lah. Jadi tak mungkin. Sebab apa? Itu menafikan kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada manusia. Dan Allah SWT Nabi SAW telah bersabda, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Kata di surah Imam Ahmad dan Nasa'i, orang-orang Islam itu sama aja darah mereka. Maknanya nyawa mereka tu sama statusnya. Nyawa kamu dengan nyawa saya, darah kamu dengan darah saya, sama status. Tak boleh kamu ambil darah saya untuk kamu hidup. Maksudnya gitu. Dan kalau kamu di apa-apa kan, dibahayakan, kamu tak boleh korbankan orang lain untuk selamatkan diri sendiri. Kita sama asal itu. Jadi dengan dan hadis-hadis lain, kullul muslim ila 'alal muslimi haram, semua orang-orang Islam atas orang Islam lain adalah haram. Dia tak boleh ambil harta bendanya, tak boleh bunuh, dia tak boleh pukul, dia tak boleh apa ni mencacatkan marwahnya, semua dia haram. Hadis Arafah yang masyhur. Lepas tu kita katakan darurat kita boleh apa? Ambil daging yang kita makan. Sikit saja untuk kita hidup. Okay. Dan ini termasuk apa? Muslah. Muslah tu maknanya kita rosakkan apa? Kita cacatkan apa ni mayat. Dan Nabi SAW dalam peperangan, peperangan ni adalah menentang orang kafir yang memerangi kita ni, harbi. Kalau kita dapat bunuh dia, apa Nabi SAW suruh buat? Tinggalkan gitu ataupun ambil spare telinga, spare tangan, spare mata. Mana tahu darurat kan, dalam peperangan jalan jauh kat padang pasir tak ada makanan, ambil spare. Apa Nabi SAW suruh kita lakukan pada mayat orang kafir? Suruh tanam. Sebab itulah peperangan Badar ditanam mayatnya orang-orang kafir dalam perigi Badar. Kenapa tak biarkan saja? Sebab kalau kita biarkan, siapa yang akan datang makan? Datang buas, burung-burung dan seterusnya. Maka apa yang berlaku? Akan cacat lah badan. Jadi kita menyebabkannya berdosa. Sekarang kita katakan darurat kita boleh, kita boleh makan. Jadi ini menafikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi maksudnya kalau orang kafir pun kita tak boleh apa-apa kan dia, kita tanam dia. Cuma kita tak semayangkan dia lah, tak doakan, tak kafan kan. Apalagi orang Islam, yang orang orang Islam. Jadi kalau terpaksa lah pun kita tak boleh lakukan demikian walaupun mengakibatkan kematian. Jadi ini perkara yang dikecualikan, tak masuk dalam hal ini. Baik, wallahualam. Itu yang kita kalau faham hal ini tentang mayat manusia ni dalam keadaan darurat boleh kita makan ataupun tidak, maka kita akan dapatlah gambaran tentang hukum menindahkan organ daripada orang lain yang dah mati kepada orang yang masih hidup yang memerlukannya, walaupun keadaannya darurat sekalipun. Baik, ada pun memindahkan organ daripada satu badan ke satu badan lain dari tempat lain, itu dibolehkan, tapi dengan syarat-syarat lah. Kadang-kadang kita perlu kan kupak kat sini, kulit kat sini, kita tampal kat situ dan operation ke dan seterusnya, ambil kulit kat peha, tampal kat apa, hati ke dan seterusnya, itu masih dalam satu badan. Adapun darah yang kita berikan tu, ia akan digantikan dengan darah lain, dan darah masih boleh kita kirakan sebagai makanan dan minuman. Jadi tak sama dengan, tak boleh kiaskan perkara ini dengan apa? Dengan makanan atau minta maaf apa ni, organ atau penanggota badan. Allah Allah Masyarakat. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Ataupun ada lagi satu faedah daripada ayat ini dalam kitab. Ayat yang kelima, Nabi SAW membolehkan untuk memakan ikan dan belalang, okay, dalam keadaan susah, dalam keadaan yang dah mati, dan mengharamkan binatang buas yang memiliki taring dan burung yang memiliki cakar. Sebenarnya bab makanan ni panjang lagi lah daripada ni bab buruan dan seterusnya. Inilah yang kita sempat insyaAllah. Kita berpusat lah. Apa beza yang ayat yang ini jadilah ini arus dulu untuk ibadi ma'azab itu orang yang beriman eh. Yang dulu kita baca jalan nasi puru lima tapi halalan tu lah. Jadi message ini manusia kalau point apa perbezaan dia? Ya, satu ya Yuhannas, satu ya yualladzina amanu. Yang dulu ya yang tu adalah halalan. Ya. Punya apa? Isi dia berbeza. itu ialah betul dia, dia adalah sito kepada manusia umumnya. Diterangkan jangan ikut apa ni jejak langkah syaitan dan seterusnya. Dalam ayat ini dia terangkan apa yang halal untuk orang-orang yang beriman dan diperintahkan untuk bersyukur. Lepas tu dia terangkan apa yang diharamkan. Kemudian diterangkan mana yang boleh bila dalam keadaan darurat dan terpaksa. Dan Allah terangkan sebabnya Allah Ghafurur Rahim. Jadi ada perbezaan. Jadi ayat yang sebelum tu masih lagi berkenaan dengan orang kafir, orang musyrik. Sebab lepas tu diterangkan bila diserukan macam ini, mereka kata kita kita akan ikut apa yang kita dapati daripada datuk nenek kita dan seterusnya. Adapun ayat ini dah mula kepada orang-orang yang beriman. Ada satu soalan kat sini. Bagaimana hukumnya jika kita menjual, menggadai barang kemas yang kita jumpai di jalanan dan telah dipastikan tidak ada yang mencarinya kembali? Boleh tidak kita derma wang tersebut untuk tujuan dakwah atau dihadiahkan kepada ustaz-ustaz salaf? Okay, terima kasih atas jawapannya. Jadi jawapannya macam ini. Kalaulah kita dah pastikan, kita dah iklan kan, kalau tak ada orang yang dan tak ada orang yang apa ni menuntut barang kemas tersebut, bagi kita ada pilihan. Kita pakai boleh, ataupun kita jual boleh, dan duit tu kita pakai pun boleh, ataupun kita jual duit itu kita sedekahkan atas nama tuannya. Kita tak tahu siapa tuannya. Bukan sedekah untuk kita lah, sedekah atas nama tuan dia. Baik. Jadi macam mana pun keadaannya, kalaulah datang tuannya, tak tahulah 10 tahun pun selepas itu dia kata saya hilang barang gini, maka kita kena serahkan. Kalau kita dah jual, tak ada apa-apa yang kita nak serahkan melainkan harga. Kalau kita dah sedekahkan, kita tak payah kasih apa-apa lah, pasal kita dah sedekahkan. Baik, dan sebelum kita jual atau kita buat apa-apa dengan barang tersebut, kita kena hafal, kita kena take note barang tersebut jumpa kat mana, kalau dia ada bekas dia macam mana dan seterusnya. Jadi kalau orang tu datang tuntut, kita boleh kasi dia apa tu, kita boleh pastikan lah bahawa dia adalah pemilik, pemilik sebenar. Jadi kita boleh sedekahkan, kita boleh apa ni untuk tujuan dakwah lagi bagus lah. Untuk sedekah pada fakir miskin pun boleh. Baik, saya akan berhenti di sini dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Explain me, what's going on here? What's going on here? This is better.